بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، أما بعد. إخوة الإيمان kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di dalam menjalani kehidupan dunia dalam rangka berubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berbagai kemudahan, pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita rasakan, bimbingan dan juga petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai langkah demi langkah kita dalam menelusuri liku-liku kehidupan ini. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kemudahan, pertolongan serta seluruh nikmat karunia yang tidak terhitung banyaknya, yang semua hal itu Allah berikan kepada kita secara gratis. Allah hanya menuntut kita untuk banyak bersyukur dan menggunakan nikmat tersebut dalam rangka berubudiyah pada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketaatan tentunya, ya, dalam aturan yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah yang dan contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa juga para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akidah Imam Malik rahimahullah. Sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya bahwa Imam Malik merupakan guru dari Imam Syafi'i rahimahullah, dan tentunya para ulama ahli sunnati wal jamaah sungguh mereka orang-orang yang sangat setia meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam segala aspek kehidupan, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak dan seluruh aspek agama yang kita cintai ini. Nah, berkaitan dengan masalah akidah, kita telah jelaskan pada pembahasan sebelumnya prinsip dasar akidah Imam Malik rahimahullah. Masih berkaitan dengan pembahasan yang pertama, yaitu prinsip dasar akidah Imam Malik rahimahullah. Beliau orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada Sunnah, dan yang sangat setia dalam mengikuti para salafus salih, sahabat tabi'in. Kita akan melanjutkan membaca dan memahami apa yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, dan dari pernyataan dan perkataan beliau tersebut kita menyimpulkan prinsip dasar beragama yang beliau jalani dalam hidupnya, dan itu pula yang harus menjadi prinsip dasar kita di dalam beragama. Telah dijelaskan sebelumnya, ya, bahwa ada seseorang yang datang pada Imam Malik bertanya dan menyampaikan sesuatu kepada beliau bahwa dia ingin memulai ihram dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dekat dari kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah melarang orang tersebut. Ya. Lalu lelaki tersebut mengatakan kepada Imam Malik, apa salahnya? Hanya beberapa mil saja. Ya. Antara Masjid Nabi dan Abyar Ali yaitu Dhil Hulaifah itu hal ya tidak jauh, hanya berapa mil saja. Dan saya ingin memulai ihram dari Masjid Rasulullah SAW di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik, la taf'al. Jangan kau lakukan hal itu. Akhsha 'alaika al-fitnah. Khawatir fitnah akan menimpa dirimu. Ayu fitnatin hadha? Kata laki tersebut, fitnah apa ini wahai Imam Malik? Ya. Apa fitnah yang terkandung atau yang terjadi yang terdapat dalam kondisi seperti itu? Maka kata Imam Malik rahimahullah, adalah engkau melakukan sesuatu yang engkau menganggap hal itu hal yang disyariatkan yang utama, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu. Maka Imam Malik membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waspada dari fitnah yang akan menimpa diri mereka dan juga azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Karena sesungguhnya tatkala seseorang memiliki persepsi ya bahwa dia melakukan sesuatu ya dalam bentuk perkataan atau perbuatan dan yang lainnya, kemudian tentunya dia tidak akan melakukan hal itu kecuali bila dia meyakini bahwa amalan tersebut, perkataan tersebut memiliki keutamaan ya dan kelebihan sehingga dia lakukan, ada keutamaan. Karena bila melakukan suatu amalan yang tidak ada keutamaannya, tidak ada pahalanya, bukan suatu yang baik, dia tidak akan melakukan hal itu. Untuk apa dia melakukan? Hanya sia-sia belaka. Nah, akan tetapi tatkala apa yang dilakukan tersebut ya tidak dicontohkan Rasulullah SAW, tidak dilakukan Nabi SAW sebelumnya, maka melakukannya adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena menyelisih sunnah beliau. Nah, karena secara tidak langsung seorang tersebut kendati dia tidak mengatakan, akan tapi sikap, perihal dan ahwal dia akan mengatakan saya lebih mulia karena menemukan suatu amalan perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Jelas ini adalah fitnah yang sangat berbahaya. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Ya, di antara perkataan Imam Malik rahimahullah yang mewasiatkan kepada kita atau yang menjelaskan kepada kita semua prinsip dasar beragama ya Ahli Sunnati wal Jamaah adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibn Wahab ya salah seorang dari murid beliau, qala Malik lam yakun min futyan nas an yuqal lahum lima qulta hadha kanu yaktafuna birriwayati wa yarduna biha. Naam, kata Imam Malik rahimahullah sebagaimana riwayatkan Ibn Wahab, ya lam yakun min futyan nas an yuqalu lahum, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam memberikan fatwa ya dalam berfatwa tentang suatu masalah ya, sesuatu yang tidak terjadi sebelumnya tabi'in, para sahabat dan sebelumnya, begitu juga masyarakat yang hidup zaman Imam Malik, apabila telah dikatakan, telah disampaikan ya riwayat hadis ya, kemudian dikatakan, ditanyakan lima qulta hadza, kenapa kamu katakan ya Kenapa kamu fatwakan yang demikian? Kanu yaktafuna birriwayat wallahu nabiyah. Mereka hanya mencukupkan diri dengan riwayat dan ridha dengan hal yang demikian itu. Maksudnya apa para pemirsa rahimakumullah? Jadi tatkala fatwa yang disampaikan oleh para ulama, mereka hanya mencukupkan dengan riwayat. Ya, jika mereka mendapatkan hadis atau perkataan para sahabat dalam masalah tersebut, mereka sampaikan riwayat tersebut sebagai jawaban terhadap ya, pertanyaan yang diutarakan oleh masyarakat. Bila telah disampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka mencukupkan diri dengan hal itu. Tidak akan ada lagi pertanyaan yang lain, kenapa demikian, kenapa begini dan seterusnya. Karena tatkala hadis tersebut sahih datang dari Rasulullah SAW, maka kewajiban kita lah untuk menerima. Kewajiban kita untuk menerima. Ya. Ini yang dimaksud oleh Imam Malik rahimahullah. Tidak boleh menolak dengan alasan ini berbeda, menyelisihi pendapat guruku, pendapat mungkin ya dosenku, pendapat muallimku dan ustadku dan seterusnya, pendapat si fulan, imam si fulan dan yang lainnya, ya tidak ada alasan lagi ya dalam menyikapi hadis yang telah sahih. Tidak boleh menentang, tidak boleh menyelisihi dan yang menolak hadis tersebut. Taib. Kemudian di antara ya perkataan dan wasiat Imam Malik rahimahullah dalam hal ini, An Abdullah bin Wahab qala Malik bin Anas rahimahullah, la tu'adidu sunnah wasallimu laha. Subhanallah, wasiat yang luar biasa ya. Kata Imam Malik rahimahullah, la tu'adidu sunnah, jangan engkau menentang sunnah, jangan melawan sunnah, jangan menentang sunnah, jangan menolak sunnah. Wasallimu laha, dan pasrahlah kepada sunnah itu, berserah diri. Ya, maksud sunnah di sini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pedoman hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Di dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah akhlak, artinya jalan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud sunnah di sini. Ya, bukan sunnah dalam istilah keilmuan para fuqaha, ya, ahli fikih mengatakan sunnah itu ya suatu yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak masalah atau tidak berdosa. Nah, taib, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang maksud dengan sunnah adalah jalan hidup Rasul, pedoman hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjangkut seluruh aspek agama. Dalam berakidah, dalam beribadah, di dalam bermuamalah, berakhlak. Nah, maka itulah sunnah beliau, pedoman hidup, jalan hidup. Nah, bila telah datang dari Rasulullah SAW, baik itu perkataan atau perbuatan yang sahih, ya, maka kewajiban kita untuk menerima. Jangan menolak, ya, dengan berbagai alasan. Akal saya tidak bisa mencerna, tidak sesuai dengan tradisi dan budaya saya, tidak sesuai dengan perkataan pendapat guru saya, imam saya, dosen saya dan seterusnya. Tidak ada seperti itu. Ya, wajib bagi kita semua untuk menerima sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pasrah, berserah diri dengan penuh keridhaan. Dan ini pertanda iman, bukti keimanan. Ya, seseorang adalah dia berserah diri, pasrah, wasallimu, wa yani sallamu laha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an perintah kewajiban kita untuk menerima semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ditanyakan hikmahnya, tanpa dipertentangkan dengan pendapat siapapun. Ya. Tidak boleh kita mengangkat pendapat, pernyataan, ya, analisa, pemahaman siapapun, ya, kita angkat melebihi dari perkataan Nabi, perkataan Qadar Rasulnya. Ya. Jika di zaman hidup Rasulullah SAW, para sahabat dilarang untuk mengangkat suara mereka, mengeraskan suara mereka melebihi suara Nabi SAW. La tarfa'u aswatukum fawqa sawtin Nabi. Jangan kalian mengangkat, mengeraskan suara kalian melebihi suara Nabi SAW. Ya. Itu pelajaran bagi para sahabat dan juga pelajaran bagi kita. Jika di zaman kita, Nabi telah wafat tentunya. Ya, 14 abad yang silam, tapi masih tersisa sampai saat ini. Ya, masih terjaga sampai saat ini hadis-hadis beliau, perkataan-perkataan beliau. Maka begitu disampaikan hadis Nabi, siapapun yang menyampaikan dan hadisnya sahih dan itulah sunnah beliau, maka dilarang bagi kita untuk ya menolak atau untuk meninggalkan sehingga mengedepankan perkataan ustadz kita, guru kita, ulama kita atau ya siapapun dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Pemikiran ya, ideologi dan yang lainnya. Semua hal itu tidak boleh diangkat melebihi, tidak boleh dikedepankan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menerima apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudhu. Ambil, laksanakan, kerjakan. Naam. Kemudian apa dicegah beliau, dilarang oleh beliau, tinggalkan. Naam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, sifat orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka yang menerima ridha dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasrah terhadap keputusan Nabi dalam suatu perkara yang mereka perselisihkan. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan, menentukan, menetapkan suatu hukum dalam perkara yang mereka perselisihkan, enggak boleh bagi mereka menolak. Ya, enggak boleh. Ya. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Tatkala Allah telah menjelaskan, Rasul juga telah menjelaskan. Ya. Kemudian juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang beriman. Ya. Bahwa sikap mereka adalah menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbik, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Naam. Ini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala wa rabbik la yu'minun. Ini menunjukkan perkara yang besar, perkara yang sangat penting sekali. La yu'minun, tidaklah beriman. Sampai mereka, wahai Muhammad, menjadikan kamu sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Nah, kemudian mereka ya ridha terhadap keputusan tersebut. La yajidu fi anfusihim haraj mimma qadait. Tidak terdapat dalam diri mereka haraj. Ya. Perasaan menolak, tidak senang atau berat untuk menerima, tidak ada sama sekali. Ya. Tapi di hati mereka hanya keridhaan terhadap keputusan tersebut. Wa yusallimu taslima. Kemudian mereka pasrah dan berserah diri kepada keputusan tersebut. Inilah sikap orang-orang yang beriman. Inilah maksud perkataan Imam Malik, wasallimu laha. Naam, begitu hadis Nabi udah, sami'na wa ata'na. Wajib untuk kita terima dan kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jangan pernah ada alasan atau pernyataan yang disuguhkan kepada sunnah dengan tujuan untuk menolak Ya, sesungguhnya demikian itu, ya, bertentangan dengan prinsip keimanan seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, subhanallah, ya. Dalam hidup ini, manusia di dalam menerima ajaran Allah dan Rasulnya terbagi pada tiga kelompok. Yang pertama, mereka yang menerima sesuai dengan keinginannya, dan bila tidak sesuai dengan keinginan, ditolak. Artinya beriman kepada sebagian, menerima sebagian yang disampaikan oleh Rasulnya, dan menolak yang lain, yaitu hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan dia. Ini sesungguhnya adalah sikap, bukan ya, perbuatan dan sikap orang yang beriman. Nah, kemudian yang kedua, mereka menolak seluruhnya. Ini jelas juga, ya, bukanlah sikap orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah mereka yang menerima lahir batin, ya, menerima secara keseluruhan apa yang dijelaskan Allah dan Rasulnya, kendati mereka tidak memahami hikmah dari perintah atau larangan tersebut. Mereka pasrah, ya, berserah diri. Oleh karena itu, apa yang tadi disampaikan, wa yusallimu taslima, yaitu mereka orang-orang beriman itu yusallimu taslima, pasrah dan berserah diri. Nah, kenapa demikian? Karena sebagaimana yang jelaskan sebagian ulama salaf, bahwa risalah dan syariat ini telah datang dari Allah, telah disampaikan secara sempurna oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tinggal kewajiban kita, ya, semua telah sempurna, semua telah lengkap, diturunkan oleh Allah, disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, adalah at-taslim, pasrah dan berserah diri. Nah, dan tidak akan mungkin keislaman seseorang menjadi kokoh, ya, terpatri dalam hatinya, tertancap dalam hatinya dengan kokoh dan kuat, nah, kecuali bila keislaman tersebut dibangun di atas pondasi landasan at-taslim, istislam, yaitu berserah diri, pasrah. Jangan pernah menolak, jangan pernah menentang, jangan pernah, ya, meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dengan alasan akal saya tidak bisa mencerna, dengan alasan tradisi dan budaya saya tidak sesuai dengan hal itu, dengan alasan ustaz saya, kiai saya, guru saya, dosen saya, ya, imam saya menyelisihi pendapat demi atau menyelisih pendapat mereka. Ya subhanallah, siapa mereka? Ya, ikhwatul iman, rahimakumullah. Ini prinsip dalam beragama. Nah, jangan sampai kita menolak Al-Quran, menolak hadis, menolak wahyu, kemudian menggantikan yang dimaksud dengan akal kita. Nah, maka barang siapa yang melakukan hal itu, dia akan celaka. Nah, karena akal sangat terbatas. Nah, ikhwatul iman, rahimakumullah. Imam Ibn Zaid, salah seorang ulama Malikiyah, rahimahullah, menukil, naam, di dalam aqidah yang beliau tulis, menukil dalam kitab tersebut aqidah Imam Malik dan juga imam-imam salafus salih, ya. Apa kata imam, apa yang ditulis oleh Imam Ibn Zaid ini, Al-Qayrawani, ya, dalam kitab, dalam akidah yang beliau tulis tentang Imam Malik rahimahullah, dan juga menukil perkataan-perkataan ulama salaf dalam akidah, di antara yang mereka katakan, termasuk Imam Malik dalam hal ini, itu at-taslim lis-sunan la tu'aridu bi-ra'yin, pasrah, ya, lisunan, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tu'aridu bira, jangan engkau tolak ya dengan pendapat, dengan logika, dengan akal. Ya. Wa la tudafi' bi qiyas, jangan juga ditolak dengan qiyas, dianalogikan, tidak sesuai dengan qiyas. Ya, qiyas itu main akal. Ya, dilogikakan, dianalogikan, oh ternyata tidak sesuai dengan akal dan logika saya, analogi saya. Dia tolak. Ya. Naam. Wa ma ta'awwalahu minha as-salafus salih ta'awwalnahu. Apa yang dipahami, yang dijelaskan dari sunnah-sunnah tersebut ya oleh salafus salih, ta'awwalnahu, kita jelaskan juga, kita sampaikan juga, kita paham juga seperti itu. Siapa maksud salafus salih di sini? Ya, para tabi'in, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Naam. Inilah salafus salih, inilah panutan kita dalam beragama. Inilah uswa dan qudwah kita dalam menjalankan syariat Islam ini. Ya. Jadi mencukupkan diri, ini merupakan salah satu prinsip dasar beragama ahli sunnati wal jamaah. Mereka yang setia mengikuti salafus soleh. Bukan berarti mereka maksum. Bukan berarti mereka ya tidak bersalah. Bukan berarti mereka orang yang suci. Tidak. Tapi ini prinsip kewajiban setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkewajiban untuk meneladani generasi terbaik umat ini, sahabat Rasulullah. Jika kita tidak beragama seperti para sahabat beragama, lalu agama yang bagaimana yang ingin kita terapkan? Ya. Praktik tuntunan ibadah bagaimana yang ingin kita amalkan? Sahabat tidak melakukan, Abu Bakar tidak melakukan, kaum Muhajirin wal Ansar tidak melakukan. Ya. Kemudian kita menemukan sebuah konsep aturan, ya, tuntunan panduan di zaman sekarang ini. Kemudian kita ingin melaksanakan Islam dengan cara seperti itu. Subhanallah, semakin bersungguh-sungguh dalam melakukannya demikian itu, maka dia semakin jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma amilu bi amilna. Apa yang mereka amalkan, laksanakan juga kita amalkan. Ya, para salafus saleh. Wa ma tarakuhu tarakna. Apa yang mereka tinggalkan juga tinggalkan. Kenapa demikian? Sesungguhnya wa yasauna an numsika amma amsaku. Cukuplah bagi kita untuk menahan diri, ya, membendung diri dari apa yang telah mereka tinggalkan. Kenapa demikian? Karena jika suatu perkara, baik perkataan atau perbuatan, itu suatu kebenaran, maka sungguh Nabi SAW telah menjelaskan hal itu kepada mereka, sahabat Muhajirin wal Ansar. Dan jika itu suatu kebaikan, mereka akan lebih dahulu melakukan, bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan itu. Law kana khairan la sabaquna ilaih. Ya. Jika itu suatu kebaikan, maka mereka akan lebih mendahului kita dalam kebaikan itu dengan segala semangat, kesungguhan, keikhlasan. Mereka yang lebih baik hatinya, mereka yang lebih dalam keilmuannya, mereka yang besar kesungguhannya. Naam. Maka kewajiban kita untuk mengikuti salafus salih. Itu yang kita maksud. Ajaran atau manhaj salafus salih. Bukan sekte, bukan kelompok, ya, bukan pemikiran, tapi merupakan prinsip, konsep hidup yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita ikuti, kita jalani dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa nattabi'uhum fima bayyanu, kita mengikuti mereka, ya, apa yang telah mereka jelaskan. Wa naqtadi bihim fima istanbatu wa ra'awhu fil hawadith, kita juga mengikuti mereka, mencontoh mereka, mengikuti mereka dalam, ya, apa yang telah mereka pahami dari sebuah hukum, ya, yang mereka telah hasilkan dalam, ya, menjelaskan hukum atau pendapat tentang suatu al-hawadis, suatu kasus, ya, muncul kasus permasalahan, kepada mereka memberikan jawaban. Taib. Lalu bagaimana dengan kasus masalah yang muncul di akhir zaman? Mereka tidak ada lagi, mereka telah mendahului kita. Nah, di sini tugas para ulama untuk bersungguh-sungguh kembali kepada pemahaman mereka dan juga ya membahas perkara tersebut sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu yang telah mereka jelaskan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, maka akan ditemukan jawabannya karena Islam telah sempurna. Wala nakhru an jama'atihim fi makhtalahu fihi aw fi ta'wilih, kita tidak keluar ya dari jamaah mereka itu apa yang telah mereka sepakati atau dari jamaah para sahabat dalam perkara yang mereka perselisihkan atau dalam perkara ya ta'wil, yaitu penafsiran yang mereka katakan. Jadi para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana juga yang dijelaskan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam sebagian kitab beliau Risalah ila Ahli Tsaghr, bahwa kata beliau mengikuti salafus salih itu suatu kewajiban. Ini ijma' para salaf, para ahli sunnati wal jamaah, ijma' ahli sunnati wal jamaah. Dan dalam mengikuti mereka, dalam hal yang disepakati dan juga dalam perkara mereka perselisihkan. Karena sesungguhnya pendapat yang muncul pendapat para salafus soleh dalam perkara mereka perselisihkan itu lebih baik dari pendapat orang-orang di belakangan hari ini di zaman mutaakhirin. Nah, dan itu juga dikatakan Imam Hasan al-Basri tatkala ditanya tentang suatu masalah, beliau menjawab. Kemudian begitu ditanya apa dalilnya, beliau mengatakan tidak semua yang kami fatwakan ada dalilnya secara teks langsung dari Al-Quran dan hadis. Jadi mereka juga berijtihad, tapi tentunya pendapat atau hukum yang mereka jelaskan tentang suatu masalah tadi lebih utama untuk diikuti. Beliau mengatakan fa inna aqwalana aqwalahum wa aqwalana lahum khairun min aqwalihim li anfusihim. Pendapat kami, pendapat kita lebih baik bagi mereka itu kaum mukminin daripada pendapat mereka untuk diri sendiri. Kita katakan juga zaman sekarang ini pendapat salafus saleh, ya sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in dan imam-imam ahli sunnah yang mengikuti jejak para salafus saleh, pendapat mereka dalam suatu masalah dalam agama ini ya lebih baik untuk diri kita untuk diikuti daripada pendapat kita untuk diri kita sendiri. Subhanallah. Ya. Dan ini merupakan hal ya prinsip dasar jalan ya, metoda di dalam berilmu dan beragama yang diikuti oleh ulama-ulama ahli sunnah. Naam. Tayyib. Ini di antara ya apa yang dinukil oleh Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani ya dalam akidah yang menjelaskan tentang dalam kitab yang menjelaskan akidah Imam Malik dan juga imam-imam ahli sunnah atau salafus soleh. Kemudian wa an Mutarr bin Abdullah qala sami'tu Malik bin Anas radhiyallahu anhu idza dhukira 'indahu az-za'iquna fi ad-din yaqulu qala Umar bin Abdul Aziz رضي الله عنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو المهتدي ومن انتصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله تعالى ما تولى wa aslahu jahannama wa sa'at masira. Ya, qala Mutarrib bin Abdullah wa kana Malik idza haddatha biha irtajja surura. Subhanallah. Mutarrib bin Abdullah menuturkan, salah seorang murid dari Imam Malik, saya mendengar ya Malik bin Anas apabila ya disampaikan di hadapannya orang-orang yang menyimpang dalam urusan agama ini, ahli bid'ah wal ahwa, ya disebutkan depan beliau berbagai sekte yang muncul dalam ajaran dalam agama Islam ini. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka Imam Malik sering sekali menukil dan menyampaikan perkataan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang ya khulafa al-Amawiyah yang zahid, bahkan sebagian ulama menyebutkan ya memposisikan beliau sebagai khalifah yang kelima. Nah, Umar bin Abdul Aziz khalifah yang alim, yang zahid, yang adil, ya, yang berilmu. Beliau menukir perkataan Umar bin Abdul Aziz. Mari kita simak. Ya. Sanna Rasulullah SAW wa ulatul amri min ba'di sunana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan ya sesuatu, dan juga para khulafa yang datang sepeninggal beliau, sunanan, yaitu aturan-aturan, sunnah-sunnah, ya telah ditentukan Rasulullah SAW bagi para sahabat. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Jadi Rasulullah SAW telah menjelaskan aturan, ajaran, ya. Begitu juga telah jelaskan, telah tentukan oleh ulatul amri min ba'dihim, para khulafa setelah beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan itu adalah termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdin min ba'di. Jadi perintahkan untuk mengikuti sunnah khulafa ar rasyidin min ba'di. Naam, kewajiban kita untuk mengikuti para sahabat, terutama apa yang mereka sepakati, apa yang telah dijelaskan khulafa ar rasyidun tadi. Kemudian ya, kata imam atau khalifah Umar bin Abdul Aziz, al-akhdhu biha ittiba'un likitabillah. Menerima apa yang telah disyariatkan oleh Rasul dan juga yang telah dijelaskan oleh para khulafa sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil hal itu, melaksanakan hal itu, mengikuti hal itu, atau mengambil hal itu adalah ittiba'un likitabillah, merupakan bentuk, atau itu adalah merupakan ya mengikuti Al-Quranul Karim. Ya, subhanallah. Jadi kita menerima apa yang disampaikan Rasulullah SAW dan juga apa yang telah disyariatkan atau oleh para khulafa ar-rasyidin sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti hal itu, mengambil ajaran tersebut, sunnah tersebut, itu merupakan bentuk ya atau merupakan ittiba'un likitabillah, mengikuti Al-Qur'an. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hal itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul, terima, laksanakan. Dan apa yang dicegah beliau, tinggalkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallam uswah hasanah. Uswah hasanah untuk siapa? Untuk kita orang yang beriman. Ya. Mereka orang-orang yang yarjullah wal yawmal akhir, yang berharap kepada Allah dan hari akhir. mereka yang berzikir kepada Allah, wa dzakarallaha katsiran, yang banyak berzikir kepada Allah, maka uswah dan qudwah mereka dalam hal itu semua dan aspek agama yang lain adalah Rasulullah. Bukankah Allah telah memerintahkan kepada kita dan menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwa bukti dari kecintaan kepada Rasulullah adalah mengikuti beliau? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, itu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, insyaallah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam banyak ayat, ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam masalah sahabat, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya kaum muhajirin wal ansar, jalannya ahlul iman, orang-orang yang beriman? Qala subhanah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم, generasi umat, generasi umat Islam yang terdahulu, yang awal, yang terbaik dari kalangan muhajirin wal ansar, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ridho kepada mereka, tentunya mereka pasti ridho kepada Allah. Ya, Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, itulah keberuntungan yang besar. Allah ridho kepada mereka. Ulainya taba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Ini perintah bagi kita. Ingin mendapatkan ridho Allah, ingin selamat, adalah mengikuti para sahabat muhajirin wal ansar dengan baik. Terutama khulafa ar-rasyidun. Ini perintah. Nah, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya dalam ya, ungkapan Umar bin Abdul Aziz, itu juga berlandaskan ya, Al-Quran. Kemudian mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para khulafa teristikmalun li ta'atillah, merupakan usaha kita untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Istiqmal, na'am, gak sempurna ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ketaatan kepada Allah diwujudkan dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Man yuti'ir Rasul faqad ata' Allah. Na'am, wa in tuti'u tahtadu. Kalau kita mentaati Rasul, kita dapat petunjuk. Berarti kalau tidak mentaati Rasul, akan terjerumus ke dalam kesesatan. Nah, surga diraih dengan mentaati Rasul. Man ata'ani kullu ummati dukhul jannah illa man aba. Qala wa man yaba? Qala man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Semua orang akan masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Para sahabat bertanya, adakah orang yang enggan masuk surga Rasul? Siapa mereka? Qala man ata'ani dakhal jannah. Yang mentaatiku masuk surga. Yang tidak mentaati, yaitu orang yang enggan masuk surga. Karena tidak mentaati Rasul, mentaati siapa? Hawa nafsunya, syaitannya. Ya, maka dia akan terjerumus pada maksiat, dosa, penyimpangan. Nah, itulah penyebab dia masuk neraka. Nah, tayyib. Wa quwwatun ala dinillah, dan kekuatan. Ya, di atas agama Allah. Naam. Al-thabat, istiqamah, quwwah. Maka barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, lalu kekuatan apa yang dia miliki dalam beragama ini? Di atas pondasi apa dia berpijak? Di atas asas landasan apa dia itu membangun kekuatan agama, akidah, ibadah dia, akhlaknya? Ya. Quwwatun ala dinillah. Laisa li hadin taghyir. Tidak boleh bisa untuk merubah-rubah, menukar sunnah yang telah ada di Nabi SAW. Tidak boleh ditukar-tukar, tidak boleh dirubah-rubah. Ya. Baik cara pelaksanaannya, apalagi sebab dan landasannya, enggak boleh dirubah-rubah. Agama telah sempurna. Enggak ada hak bagi seorang untuk merubah agama Allah, menambah-nambah, apalagi mengurangi. Dan menambah sama dengan mengurangi. Karena kalau ditambah yang telah sempurna jadi kurang. Tidak sempurna lagi. sudah sempurna, kok ditambah? Enggak ada peluang, ya, sedikit pun, sekecil apapun untuk menambah sesuatu, baik itu caranya, tata caranya, kepia dan yang lainnya, enggak ada. Nah, dalam beragama sudah sempurna. Walau nazar fi syai' khalaqaha, atau untuk mencermati, memperhatikan, ya, mungkin sesuatu tentang sesuatu khalaqaha yang menyelisihinya. Ya sudah jelas akidah, ibadah, enggak perlu lagi mencari-cari, menganalisa, ya, mengamati dan yang lainnya sesuatu, ya, yang menyelisih hal itu. Nah, baik dalam ibadah, dalam masalah amalia dan ilmiah. Nah, permasalahan zaman sekarang ini berkembang, ya, mindset yang dan sebagian mungkin para akademisi, ya, kalau dalam suatu ilmiah ada sesuatu yang baru, ya, dia menganggap sesuatu yang baru, penemuan baru yang dia mungkin pertama kali menemukan hal itu, kendati itu menyelisihi tuntunan Allah Rasulnya, itu bangga sekali. Ada sesuatu yang baru, penemuan baru dalam beragama, dalam berakidah, dalam hukum. Subhanallah, itu bukan din, bukan agama. Ya, agama telah sempurna. Waman ihtada biha fawal muhtadi. Orang yang menjadikan Al-Quran, menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai sumber petunjuk hidayah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang mendapat hidayah. Maka para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, semua kita pasti ingin mendapatkan hidayah. Kenapa tidak? Ya, setiap saat berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Enggak kurang 17 kali sehari semalam. Dan itu adalah tujuan yang paling utama, doa yang paling utama yang kita panjatkan kepada Allah. Terus kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tapi cukuplah hanya berdoa saja? Tidak cukup. Harus menelusuri jalan hidayah. Harus menelusuri jalan hidayah. Wajib. Nah, jalan hidayah tersebut terbentang luas dalam hidup kehidupan Nabi, sunnah Nabi. Terang benderang, lurus siratan mustaqim. Ya. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul, mentaati Rasul, sunnah-sunnah beliau, dia orang yang mendapat petunjuk. Sebagaimana firman Allah, ya, fa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala Rasul al-balagul mubin. Jika kalian mengikuti, mentaati Rasul, niscaya kalian mendapatkan hidayah. Artinya apa? Jika tidak mengikuti Rasul, maka celaka, sesat. Nah, itulah penyebabnya kenapa 73 sekte tadi semua diponis oleh Rasul sebagai sekte yang sesat. Kulluha finnar. Kenapa? Karena telah menyimpang dari sunnah Nabi. Enggak mengikuti Nabi lagi, tidak mentaati Nabi. Ya. Yang selamat satu. Firqatun Najiyah. Siapa mereka? Apa sifat mereka? Ma'ana alil yawma ashabi, yang mengikuti apa yang aku ikuti dan para sahabatku. Jadi kembali pada mentaati beliau, mengikuti beliau. Naam. Wa man intasara biha wa mansur, bang siapa yang menjadikan, ya, intasara biha, menjadikan sunnah sebagai, ya, sebab al-intisar untuk mencari kemenangan, maka dia orang yang menang, orang yang ditolong. Naam. Kemudian waman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sunnah tersebut, ittaba'a ghaira sabilil mu'minin, berarti dia telah mengikuti jalan, mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Wa wallahu Allah ta'ala ma tawallah, dan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma tawallah, apa yang dia inginkan, kemana dia ingin berjalan. Nah, dibiarkan, tidak ditolong, tidak diberi taufik dan hidayah, dibiarkan. Itu di dunia. Wa aslahu jahannam wa sa'at masirah, di akhirat dimasukkan ke dalam ke jahannam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Simak para pemirsa dan juga kaum muslim, kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ancaman bagi orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi dan mengikuti jalan orang-orang selain jalan orang-orang yang beriman. Dan tentunya generasi yang pertama, sosok manusia yang pertama yang masuk ke dalam sifat iman di dalam kaum muslimin ini, mukmin adalah para sahabat, kemudian tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, itu yang paling pertama, pertama dan utama yang masuk ke dalam makna ahlul iman. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam, wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Apa balasannya, apa sanksinya, ancamannya? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqi ar-rasul, barang siapa yang menentang Rasul, mendurhakai Rasul, menyelisihi Rasul, apalagi, nah, istilah yang sama, menyelisihi, mendurhakai, menentang, nah, tayyib Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nyata datang sampai kepadanya huda, petunjuk, ilmu jelas, al-haq telah sampai kepadanya, akidah yang benar sampai kepadanya, ibadah, muamalah, akhlak jelas, agama telah sampai kepadanya sempurna, lengkap sempurna telah jelas depan mata dia pemahamannya, akidah yang benar, sunnah yang benar, ibadah yang benar, amalan yang benar, ajaran yang benar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa may yushaqiqir min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia, kata Allah, berpaling kemana dia berpaling, dibiarkan oleh Allah. Itulah namanya al-khudlan. Intabih, perhatikan, di tatkala Allah membiarkan seorang hamba ya kepada sesuatu yang dia inginkan tanpa dibimbing, diberi taufik, tanpa diarahkan oleh Allah, itu namanya pembiaran, dibiarkan ya, itu namanya khudlan. Ya, tidak diperhatikan oleh Allah, celaka dia, pasti celaka. Tidur dunia, berarti dia akan sesat. Ya, dibiarkan oleh Allah, enggak peduli, mau lakukan apa saja, kesesatan, kebatilan, ya, kemungkaran, silakan. Tidak dibimbing oleh Allah, itu namanya khudlan. Tapi tatkala Allah membimbing seorang hamba, dituntun kepada jalan kebaikan, beri petunjuk, pertolongan, kemudian itu namanya taufiq. Taufiq, jadi itulah bagian dari makna taufiq. Jadi bimbingan taufiq Allah Subhanahu Wa Taala itu di dunia. Nah, ancamannya di akhirat lebih dahsyat lagi. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masiran, kami masukkan ke dalam neraka jahannam. Nah, dan itulah yang paling jelek tempat kembali. Jadi apa yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya, ya, substansinya diambil dari firman Allah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Malik rahimahullah, lihat, begitu disebutkan hadapan beliau orang-orang yang sesat, menyuruh ahli bidah wal ahwa, maka beliau membaca, menukil perkataan Umar bin Abdul Aziz, dan beliau sangat ya senang sekali. Ya, begitu menyampaikan perkataan Umar bin Abdul Aziz ini di hadapan para murid-murid ini, beliau irtajja sururan, begitu senang dan gembira sekali. Karena ini prinsip dasar. Begitu beliau menanamkan menanamkan doktrin pentingnya keutamaan mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah di hadapan murid-muridnya. Beliau ya setiap disebutkan di hadapannya orang-orang yang sesat, az-za'iqun, ya, khawarid, rafidah, dan yang lain-lainnya di sekte-sekte yang menyimpang tersebut, beliau sampaikan kepada murid-muridnya perkataan Umar bin Abdul Aziz ini. Dan tadi disebutkan bahwa yang menentang Rasul, yusyaqiqur Rasul, dan mengikuti selain jalan orang beriman, itu dua hal yang saling, ya, dua konsekuensi, dua hal yang bertautan. Nah, bila dia atau seseorang mengikuti atau seorang menyelisih Rasul, mendurhakai Rasul, maka secara otomatis dia telah menyelisih jalan orang-orang yang beriman, sahabat, tabi'in, dan yang lainnya. Pasti mengikuti selain jalan orang yang beriman. Dan seorang yang mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman, maka secara otomatis dia telah mendurhakai Rasul. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ikhwatul iman, para misal rahimakumullah, itulah yang mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di dalam beragama, mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan selalu diberi kemudahan di dalam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana ini? Bapak hamba Allah dari Kawur, Provinsi Bengkulu. Iya, Bapak. Mohon dikecilkan dulu volume televisinya, Pak, volumenya. Iya. Supaya kami bisa mendengar suara Bapak dengan jelas pertanyaannya. Nah, udah. Iya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ini mau nanya, Pak. Iya. Apa namanya? Adakah tuntunan dari Allah dan Rasul masalah sunan qalbiyah Jumat yang diadakan setelah azan, antara azan pertama dan azan kedua? Salat talbiyah Jumat. Qalbiyah Jumat. Ya, talbiyah Jumat ya. Ya, baik. Ya, terputus. Silakan Ustaz diberikan jawabannya. Terima kasih kepada Bapak ya hamba Allah di Bengkulu, barakallahu fi, atas pertanyaannya. Seperti pertanyaan tadi, apakah ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya? Solat apa ya, dia menyebutkan talbiyah, ya, talbiyah atau Jumat seperti itu. Tapi yang saya pahami, apakah qorbiyah, Ustaz? Sunnah qobliyah. Qorbiyah. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ya beliau bertanya dengan apa namanya itu, pertanyaan lebih jelas lagi. Tapi intinya kalau sunnah yang maksud qobliyah Jumat, arti solat, apakah ada solat ya qobliyah atau rawatib qobliyah sebelum Jumat, artinya dilaksanakan setelah ya azan, kemudian sebelum khatib naik mimbar solat dulu, ya, kemudian setelah itu azan yang kedua, kemudian khatib naik. Dalam hal ini ya ada perbedaan di kalangan para ulama. Akan tetapi kalau kita perhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan bahwa tidak ada sunnah qobliyah, yaitu rawatib, seperti rawatib dan salat fardu yang lain ya sebelum Jumat. Yang ada itu adalah sunnah atau solat ya sunnah mutlaqah, atau yang dikenal di kalangan para ulama dengan disebut dengan ya tahiyatul masjid. Jadi begitu seorang masuk masjid, masuk masjid di waktu hari Jumat, maka sebelum dia duduk, maka dia solat dua rakaat. Idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yarka rak'ataini. Apabila seorang masuk masjid, maka jangan duduk terlebih dahulu sampai dia rukuk dua rakaat, maksudnya solat dua rakaat. Kemudian, nah, yang kedua, jika dia ya ingin terus solat dua-dua rakaat, ya, dua-dua rakaat sampai khatib naik mimbar, maka juga tidak ada masalah. Tanpa dibatasi, setelah dua rakaat dia bangkit lagi dua rakaat, nah, sampai khatib naik mimbar. Dan itu ya sunnah Nabi SAW. Nah, adapun bila dia telah masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian azan pertama, ya, setelah itu dia bangkit lagi dengan alasan ini adalah sunnah, mungkin solat dua rakaat ya sebelum Jumat, ya, qabliyah Jumat, kemudian baru naik, ya, apa namanya itu, khatib naik mimbar, maka yang sahih dari pendapat orang itu ya tidak dicontohkan Nabi dan juga para sahabatnya. Jadi intinya, jika yang dimaksud pertanyaan Bapak tadi adalah sunnah qabliyah sebelum Jumat tadi, ya, yang ada adalah solat dua rakaat tahiyatul masjid atau solat ya sunnah yang mutlaqah yang dua-dua rakaat dikerjakan sampai khatib naik mimbar. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan kali ini. Silakan Anda bisa bertanya langsung via telepon di 0218236543. Halo. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama dulu. Saya dari Tangerang. Iya. Silakan ya, Pak, pertanyaannya. Saya mau bertanya, mudah-mudahan apa ada sangkut pautnya. Tadi masalah hidayah. Saya mau sedikit, sebenarnya udah lama pengen cerita. Saya ingin apa, taubat lah, taubat ya. Bagaimana taubat sebaiknya? Saya sudah melakukan pembohongan terhadap istri saya, ya. Terus tapi ya istilahnya saya punya istri kedua. Cuman sebelumnya tuh saya sudah melakukan ya perbuatan dosa lah, zina. Nah, terus untuk menghalalkannya, misalnya kita nikah. Nah, sebelum lebaran itu istri saya tahu dari situ saya ingin membersihkan diri. Nah, saya sempat bertanya, tapi ya intinya saya sudah merasa tenang, ibaratnya saya ingin tobat ke Allah. Ya. Mohon petunjuk bagaimana ya sebaiknya untuk melakukan. Baik, terima tobat kasih atas itu pertanyaannya. Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Bapak ya hamba Allah dari Tangerang ya. Pertanyaannya ya, beliau pernah melakukan dosa besar. Ya, tadi disebutkan dosanya, kemudian ya ingin bertaubat. Ya. Lalu bagaimana caranya? Ya. Dan apa yang harus dilakukan? Nah. Bapak yang bertanya, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah dan semoga Allah menerima taubat kita semuanya, siapa yang tidak bersalah, baik itu dosa besar apalagi dosa kecil yang banyak kita lakukan, bahkan dosa besar. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak keturunan atau cucu Nabi Adam adalah banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kalian ya kepada Allah wahai orang beriman. Tubu ilallahi alladzina amanu tubu ila taubatan nasuha. Nah. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kalian dan masukkan dalam surga. Wa man lam yatub fa ulai kumul zalimun. Yang tidak bertobat itu orang yang zalim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk bertobat kepada-Nya dan jangan pernah berputus asa dari dosa yang pernah kita lakukan. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Katakan pada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan menzalimi diri mereka, jangan mereka berputus asa. Sesungguhnya aku mengampuni seluruh dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi SAW mengatakan, At-ta'ibu min adz-dzambi kama la dzamba lah. Yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Man taba taballahu alaih. Ya. Barang siapa bertobat akan menerima taubatnya. Dan Nabi SAW ya, dalam setiap kesempatan dan keadaan satu dalam sehari, seharian dalam satu hari beliau ya begitu banyak beristighfar dan bertaubat. Nah, itu Nabi SAW. Maka yang pertama yang saya sampaikan, Bapak yang bertanya, tidak perlu putus asa. Rahmat Allah meliputi ya seluruh hambanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ini harus diperhatikan. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat. Nah, tatkala seorang hamba dibimbing oleh Allah menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahan tersebut, baik dosa besar atau dosa kecil, inilah bentuk bimbingan dari Allah. Dan kondisi yang seperti itu membuat dia semakin tunduk, ya, hancur lulu hatinya depan Allah, depan Allah, dan dia mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah, sehingga dia iringi dengan ibadah, dia solat penghujung malam, beristighfar, bertaubat, dan dia meyakini tiada tempat dia menyelamatkan diri. Kemana dia akan lari? Kemana dia akan pergi? Kemana dia akan mengadu? Kemana dia akan curhat? Dan kondisi yang seperti selalu hadir dalam dirinya sehingga membuat hatinya hancur lulu di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah, berlutut di hadapan Allah dengan mengangkat tangannya, Allahumma gfirli, Allahumma ktub alaiya. Dan terutama di penghujung malam, sepertiga malam terakhir, yang Allah katakan, man yad'uni fa astajibulah, man yas'aluni fa uti, wa man yastaghfiruni fa ughfirulah. Siapa yang memohon akan aku kabulkan, siapa yang minta akan aku beri, siapa yang mohon keampunan aku ampuni. Maka bapak yang bertanya, curhatlah kepada Allah, mengadu kepada Allah. Bagaimana caranya? Taubatan nasuh, pertama menyesali, meninggalkan dosa yang pernah dilakukan dan menyesali, menyesali perbuatan itu, menyesali apa yang pernah dilakukan, ya, menyesali dan bertekad untuk tidak kembali. Nah, kemudian memperbanyak amal ketaatan, ya, memperbanyak ketaatan, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak istighfar dengan lisan, memperbanyak qiraatul Quran, zikir kepada Allah. Dan maka itu yang harus dilakukan. Ya, jika curhat kepada seseorang tentang apa yang pernah, ya, lembaran hitam dalam kehidupan kita sebelumnya, kalau ingin mencari solusi, mungkin jawaban tidak ada masa. Tapi tidak perlu hal itu harus setiap saat kita curhat kepada manusia atau menyampaikan, tidak. Karena Allah yang lebih tahu. Ya. Maka pesan saya kepada bapak yang bertanya, maka curhatlah kepada Allah, mengadulah kepada Allah, mohon pada Allah. Ya, karena sesungguhnya dalam perbuatan dosa ada hikmah. Apa hikmahnya? Tentu ini hikmah yang demikian itu bisa dipetik oleh orang-orang yang betul memiliki iman. Maka dia semakin dekat kepada Allah. Dia yakin, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Manusia hanya bisa memaafkan, memaklumi, tapi siapa yang bisa menerima atau bisa mengampuni dosa tersebut, mengikis kesalahan itu dari dirinya? Hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalal At-Tawwabur Rahim. Maka ini adalah nikmat. Tatkala seorang diberi taufik oleh Allah bertaubat, dia menyesali, kemudian hatinya hancur lulu di hadapan Allah, tidak ada masalah, biar hati dan hati jiwa kita hancur lulu berkeping-keping di hadapan Allah, itu suatu kenikmatan. Naam, hati kita betul hina di hadapan Allah, tidak ada lagi suatu yang bisa kita pertahankan untuk meraih kemuliaan kecuali hanya taufik, bimbingan dari Allah untuk diberi kekuatan untuk bertaubat, beristighfar. Naam, itu harus. Maka apabila hal itu dirasakan seorang hamba, ini suatu kenikmatan. Tambah banyak orang yang mungkin dia melakukan ketaatan, dia merasa sombong. Tapi tatkala diuji oleh Allah dengan perbuatan dosa dan masih dia bertaubat, inilah bentuk nikmat dari hikmah. Yang demikian ini hikmah, maka disitu akan tampak ya keagungan dan kemuliaan Allah dan makna dari kebaikan rahmat bahwa Allah menerima taubat, menerima keampunan. Maka bapak yang bertanya, semoga senantiasa istiqamah, maka terus ketuk pintu langit, bermunajat, tinggalkan seluruh sarana media yang akan menjerumuskan ke dalam hal itu, atau juga sahabat teman-teman yang jelek, maka hendaklah senantiasa curhat antara bapak dengan Allah. Kalaupun curhat pada istri, istri apa yang bisa dilakukan? Tapi kejujuran curhat, imutin jujur kepada Allah di keheningan malam, sepertiga malam terakhir, itulah yang bermanfaat. Maka terus sesali hal itu. Begitu siap ingat kepada dosa tersebut, menambah tunduk, hancur lulu hati depan Allah. Itu yang Allah inginkan. Tatkala hati jiwa kita hancur lulu berkeping-keping di hadapan Allah, namanya al-inkisar baina yadaillah, itulah kemuliaan. Nah, berbeda dengan orang mungkin banyak ketaatan tapi semakin sombong. Maka sebagian ulama mengatakan boleh jadi dosa itu merupakan sebab masuk surga dan boleh jadi ketaatan menjadi sebab masuk neraka. Kok bisa begitu? Ya itulah kondisi. Begitu dia berbuat dosa, dia sadar, kembali kepada Allah, ingat terus perasaan atau dosa yang berlakon, ingat dia terus, itu yang membuat dia terus menyesal, menangis, kemudian mengetuk pintu langit, curhat kepada Allah sehingga hatinya hancur berkeping-keping, luluh hancur depan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala itu Allah bukakan pintu ya kebaikan baginya. Jadi ya teruslah tingkatkan iman, kemudian beramal soleh, qiraatul Quran, berzikir, banyak istighfar. Tu setiap hari astaghfirullahaladzim, Allah maghfirli wa tuba alayya. Rasul ya, dalam satu majlis tidak kurang 70 kali, dalam satu hari tidak kurang 100 kali beristighfar. Nah, demikian ya, semoga bapak yang bertanya senantiasa dan kita semua dalam bimbingan Allah dan dibimbing untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami berikan satu lagi kesempatan untuk telepon bertanya. Silakan di 0218236. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana ini? Dari Ummu Sabila, Ustaz, di Pekanbaru. Silakan Ummu pertanyaannya. Gini Pak Ustaz, ini kebetulan, bukan kebetulan, anak saya lagi taruh dengan seorang ikhwan. Lalu ikhwan tuh di CV-nya tuh dia belajar agama kitab Nizami Islam karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabani. Jadi saya ingin tahu Pak Ustaz, ya akidahnya juga belajar di situ, Taqiyuddin, Syekh Taqiyuddin An-Nabani. Siapakah Syekh ini Ustaz? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih ya kepada ibu yang bertanya dari Pekanbaru, Ummu Sabilah. Ya, tadi ditanyakan bahwa anak Islam tahu dengan seseorang yang membaca kitab Nidamul Islam seperti itu ya, mungkin Taqidah Nabahani. Wallahu alam ya, tapi sepertinya pengarang itu kalau tidak salah, wallahu alam, tapi bisa bertanya lagi mungkin Pekanbaru ya, Asia. Kurang memastikan jawabannya, sepertinya adalah ya pencetus atau apa namanya itu, sebuah kelompok yang mengarah kepada bentuk khilafah-khilafah seperti itu. Nah, maka ini perlu diwaspadai. Maka sebaiknya bisa ibu mungkin konsultasi lagi, atau mungkin ya untuk sekarang saya belum bisa memastikan, tapi sepertinya pernah saya membaca, atau apakah saya mungkin ya pada kesempatan kali ini belum bisa memastikan, tapi nama yang Taqiyuddin Nabhani ini itu dalam tanda kutip itu ya perlu di koreksi kembali bahwa itu memiliki berbagai penyimpangan pemikiran yang menyimpang, terutama dalam permasalahan ya konsep khilafah ya. Seperti itu. Naam. Jadi ini perlu diwaspadai. Ya, sebaiknya ibu berkonsultasi dengan ustaz yang ada di sana di Pekanbaru, tanya lagi tentang bagaimana kitab tersebut. Dan juga saya akan cek kembali jika seandainya nanti bisa lewat operator bisa sampaikan jawabannya lebih lengkap. Nah, demikian wallahu a'lam. Naam, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari hamba Allah di Madura. Izin bertanya Ustaz, orang tua saya tidak mengerti sama sekali tentang agama Islam, jadi tidak mengamalkannya karena ilmu yang diberikan menyimpang. Apakah ini termasuk orang pada zaman jahiliyah Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini memang permasalahan yang harus kita ya perhatikan. Pertama, jika seandainya orang tua ya saudara yang bertanya, yang bertanya masih hidup ya, semoga kesempatan bagi bapak untuk ya terus berdoa pada Allah, semoga dia mendapatkan hidayah dan terus mengajaknya untuk bisa ya memahami hal-hal yang sangat mendasar dalam agama ini, terutama sholat dan yang lainnya. Nah, akidah. Nah, jika telah meninggal ya di dalam keadaan Islam, nah, tapi mungkin kelalaian muncul dalam hidupnya karena kejahilan tadi, kita berharap semoga Allah memaafkannya. Tapi ya seandainya hal itu terjadi dan dia meninggalkan hal-hal yang bukan kewajiban Islam, terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang mungkin membatalkan keislaman, kita sangat khawatir. Karena sesungguhnya alhamdulillah negeri ini ya Indonesia ya alhamdulillah, banyak para ulama, banyak ya para wali yang telah menebarkan Islam ya. Maka apa penyebab munculnya yang demikian itu? Apa karena mungkin tidak ada kepedulian dalam belajar? Ya, maka kalau seandainya hal itu telah terjadi, kita berharap kepada Allah. Selama dia mungkin masih seorang Muslim, tapi masa dosa dan kesalahan dia lakukan, maka kita katakan ya berharap kepada Allah semoga dia merahmatinya. Allah merahmatinya. Tapi bila dia melakukan hal yang menyimpang, kita khawatir atas perbuatan dosa, perkara-perkara yang pernah dilakukannya. Naam. Oleh karena itu, pesan saya adalah jika selama hidup dia masih ya beribadah, tapi mungkin ibadah tersebut mungkin tidak sempurna, semoga Allah menerima apa yang dia lakukan ya, karena itu mungkin tidak sempurna. Ya. Adapun jika telah meninggal, jika terbukti pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman, maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, tapi semoga ya, maka pesan saya kepada bapak yang bertanya ya, jika orang tua masih hidup maka bergegaslah, untuk terus mengajak dia kepada kebaikan. Ya. Memang masih banyak dari masyarakat kita yang masih jauh dari ilmu. Ya, ini tugas kita semua. Maka mari ya terus sampaikan agama, sampaikan sunnah, ajarkan umat, ya terutama para guru, para ustaz, para kiai, para alim ulama, ya mari kembali lagi bersemangat untuk mengajak umat kepada jalan yang benar, pada Al-Quran, pada sunnah, mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ya mereka bahagia, sebagaimana kita juga merasakan kebahagiaan, mereka selamat, sebagaimana kita juga selamat, dan saudara-saudara kita yang mendapatkan taufik sebagaimana kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya semoga Allah merahmati kaum muslimin yang telah mendahului kita dan memberikan taufik kepada mereka yang masih hidup untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, ya untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, demi Allah. Apa yang kita cari? Bertahun-tahun kita hidup, puluhan tahun kekayaan kita miliki, kedudukan kita dapatkan. Jika ternyata semua hal itu, semua itu akan kita tinggalkan, tidak ada yang akan mendampingi kita, menemani kita sampai alam kubur, ke akhir jual amal soleh kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tauhid, aqidah, ilmu yang benar, amal soleh. Nah, ya demikian. Semoga Allah membimbing kita semua. Allahumma ahdina, wahdi jami'an muslimin, wafiqna wa'iyahum للعودة الصادقة إلى كتابك وسنة نبي. اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة، واجعلنا ممن يتبعون كتابك وسنة نبيك وثبتنا على ذلك وارزقنا استقامة. اللهم وفق جميع المسلمين للعودة الصادقة إلى القرآن والسنة وإلى اتباع سبيل المؤمنين. اللهم آمين. هذا وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.